Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan bagi hari ini kita akan membaca dan mentelaah kitab Syarhu Al-Urjuzah Al-Mi'iyah fi dzikri hali asrafil bariyah. Urjuzah artinya bait-bait syair dengan model rojaz. Al-Mi'iyah yang jumlahnya ada 100 bait. Fi dzikri yang isinya adalah menjelaskan dan menceritakan keadaan makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matan dari buku ini adalah karya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, mazhabnya Hanafi, mazhab fikihnya Hanafi, yang wafat pada tahun 792 Hijriah. Sedangkan penjelasan untuk bait-bait yang ada di manzumah ini disampaikan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr Ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa lil muslimin. Ya, kita mulai dari muqaddimah pensyarah. Yang kalau di versi cetak itu di halaman 5. Kalau di versi PDF. Di versi PDF halaman 6. Qadimatus syarah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu sallallahu wa sallam alihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Fa'inau maka sungguh la yakhfa, tidak samar, artinya jelas dan gamblang atas setiap muslim bahasanya mempelajari sirah Nabi alaihi salatu wassalam itu memiliki min fa'idatin azimatin, fa'idah yang besar. Dan memiliki dampak yang penuh dengan kebaikan, memiliki buah yang besar, yang buahnya itu dipetik dan dinikmati oleh seorang muslim di dunia dan di akhirat. Perjalanan atau sejarah hidup beliau alaihi salatu wassalam adalah a'taru siratin, adalah perjalanan hidup yang paling semerbak wangi. Li azkal ibadi sariratan, yang merupakan sejarah hidup manusia yang paling mulia hatinya. Karena sejarah hidupnya adalah sejarah hidup pemimpin orang-orang yang bertakwa, teladan seluruh manusia, dan pemimpin seluruh anak keturunan Adam salatullah wassalamu alaihi, semoga Allah menyanjungnya di hadapan para malaikat dan memberikan keselamatan untuk beliau. Dan mengkaji sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengkaji sejarah hidup orang yang Allah jadikan beliau teladan bagi para hamba. Dalilnya firman Allah taala, firman Allah subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagi kalian pada diri Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak mengingat Allah. Wahiyah dan sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan memperdalam rasa cinta kepada Nabi di dalam hati dan akan meluaskan ruang cinta di dalam hati untuk sang Nabi yang mulia alaih salatu wassalam. Dan dalamnya cinta kepada Nabi adalah sebuah kewajiban. Luasnya ruang di hati dihisi rasa cinta kepada Nabi adalah sebuah keniscayaan. Dalilnya sabda Nabi alaih salatu wassalam, la yu'minu ahadukum, kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai aku lebih dia cintai min walidi dibandingkan ayahnya, wa waladi dan anaknya, wa nasi ajma'in, bahkan dibandingkan semua manusia. Walahadan, mengetahui sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memiliki pengaruh yang sangat penting bagi hamba fitahqiqi, untuk mewujudkan dengan betul-betul, untuk supaya betul-betul bisa mewujudkan al-iktisa diambil dari kata-kata uswah, dalam meneladani wal-iktidak dan meneladani beliau salawatullah wassalamu alaihi. Karena meneladani beliau salawatullah wassalamu alaihi adalah far'un, adalah cabang, ini terjemah bebasnya, ini turunan, ini atau buah dari anil ilmi bihadyihi, pengetahuan tentang keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengetahuan tentang sirah atau perjalanan hidup beliau salawatullah wassalamu alaihi. Walaqad kataba ahlul ilmi, dan adalah para ulama telah, baik di masa silam ataupun masa sekarang, menulis nathran dalam bentuk prosa wa nazman dan dalam bentuk syair atau puisi. Wa bitawasu'in waqtida'in, dan dengan berpanjang lebar iqtidabin, dan panjang lebar tentang sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tuliskan kitabatin nafi'atan, tulisan-tulisan yang bermanfaat, mu'allafatin qayyimatan, dan karya-karya yang bernilai. Iqtidab kebalikan dari tawassu' ternyata, yang ringkas. Dan di antara hal yang menunjukkan pentingnya mempelajari kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, secara hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang tidak mengenal Nabi. Celaan ini kita jumpai di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-69. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mu'minun ayat yang ke-69, am lam ya'rifu rasulahum, tidakkah mereka mengenal dengan baik rasul mereka, fahum lahum munkirun, karena mereka tidak mengenal dengan baik rasul mereka, rasul yang Allah utus dan Allah kirimkan kepada mereka, maka mereka pun mengingkarinya. Di Al-Mukhtasar fi Tafsir disampaikan, am innahum lam ya'rifu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, tidakkah mereka mengenal baik Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus kepada mereka sehingga mereka mengingkarinya. Dan realitanya sungguh mereka orang-orang musyrik telah mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kalau beliau adalah seorang yang jujur dan beliau adalah seorang yang amanah. Maka ayat ini, ayat surat Al-Mu'minun 69, dalil yang menunjukkan pengingkaran dan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang tidak mengenal sang rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan pentingnya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian satu hal yang patut untuk diketahui dari sisi dunia ilmu, maka As-Sirah An-Nabawiyah atau sejarah hidup Nabi itu adalah satu bagian dari ilmu dalam Islam, dan ilmu Sirah Nabawiyah sendiri itu memiliki 6 cabang ilmu. Ilmu Sirah Nabawiyah itu sendiri memiliki 6 cabang ilmu. Ya, 6 cabang ilmu ini semuanya berkenaan dan berkaitan dengan seputar diri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kehidupan beliau. Dan ini di antara hal yang menunjukkan betapa luasnya ilmu dalam Islam. Yang pertama, cabang dari ilmu Sirah Nabawiyah yang pertama adalah ilmu tentang dalail nubuwah, bukti-bukti kenabian, dan banyak buku yang ditulis oleh para ulama tentang dalail nubuwah. Di antaranya yang cukup terkenal adalah, atau di antaranya yang terkenal adalah dalail nubuwah karya Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kemudian yang kedua adalah ilmu Sirah Nabawiyah itu sendiri yang fokus pada sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ini tadi disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq, ada yang panjang lebar, ada yang ringkas, dan di antara buku atau kemudian buku yang ringkas atau matan dalam ilmu Sirah Nabawiyah adalah matan yang sedang kita bahas dan kita kaji, Urjuzah Al-Mi'iyah. Kemudian yang ketiga di antara cabang ilmu Sirah Nabawiyah adalah khasa'is Nabi. Mempelajari tentang masalah hal-hal yang berkaitan dengan kekhasan dan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah ilmu tentang syama'il Nabi. Dan di antara buku yang terkenal di bidang ini adalah Syama'il Nabi karya At-Tirmidzi. Dan alhamdulillah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, kami pernah membaca dan membacakan buku ini sama'il Nabi, dengan mengacu pada penjelasan yang disampaikan oleh Sa'abdur Razak Al-Abad Al-Badr Hafizahullah Ta'ala wa wafaqahu. Kemudian yang kelima, ini bagian dari ilmu sirah nabawiyah atau cabang ilmu sirah nabawiyah yang kelima adalah ilmu hukukun nabi, hak-hak sang nabi. Ada banyak buku tentang hal ini, di antaranya buku yang terkenal adalah As-Sifa Bita'rifi Hukukil Mustafa karya Al-Qadhi'iyat Al-Maliki Rahimallahu Ta'ala. Kemudian ilmu yang keenam adalah fi ilmi al-hadisin nabawi asy-syarifi, adalah hadis nabi. Ini dengan tentu banyak buku tentang hadis nabi, di antara buku dasar tentang hadis nabi adalah buku yang telah kita selesaikan kajiannya di pertemuan kemarin, yaitu Arba'in Nawawiyah. Ini yang nanti bisa berlanjut dengan semisal Riyadhus Shalihin atau kalau kemudian jika hadisnya bersifat umum, kalau kemudian khusus hadis hukum nanti ada Umdatul Ahkam karya Abdul Ghani Al-Maqdisi atau Buluhul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani atau Muntaqal Akhbar karya Al-Majid Ibnu Taimiyah. Itu 6 cabang ilmu seputar sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian kembali ke perkataan Syekh Abdul Razak, wa min hadil kitabat, maka di antara tulisan-tulisan tentang sejarah hidup Nabi ada tulisan yang tujuannya adalah al-ikhtisar, ringkas, wal-ijaz, dan ringkas, tidak tawasuk, tidak melebar, tidak panjang lebar, wal-itnab, dan tidak panjang lebar. Litakuna madkhalan, supaya bisa menjadi madkhal, pengantar, dan kunci bagi pemula, liatawassa'a, supaya bisa mengkaji lebih luas lagi, min khilaliha, melalui buku yang ringkas, nanti bisa dilanjut dengan mengkaji lebih mendalam dalam ilmu yang mulia ini, yaitu ilmu tentang sejarah hidup Nabi. Maka taksil dalam ilmu adalah dengan memulai mengkaji satu ilmu dari bukunya yang ringkas. Karena buku yang ringkas itulah yang nanti jadi madkhal, jadi pengantar, dan jadi miftah, jadi kunci pembuka untuk bisa menyelami lautan ilmu. Menyelami lautan ilmu. Dan sebelumnya telah kita selesaikan buku yang lebih ringkas dari Urjuzah, yaitu Al-Munirah karya Syaikh Shalih Al-Utsaimi. Ini buku yang Al-Munirah, buku yang bagus sebagai langkah awal untuk mengenal sirah atau kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian langkah selanjutnya setelah Al-Munirah, maka satu hal yang baik jika dilanjut dengan buku ini, Al-Urjuzah karya Ibn Abil Is Al-Hanafi rahimallahu ta'ala. Wabaina aidina, dan di hadapan kita saat ini terdapat mandumah yang bermanfaat, Urjuzah, yaitu satu jenis mandumah, yaitu mandumah yang menggunakan bentuk atau nada rojas namanya. Tayyibah yang baik tentang sirah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Nazimuha, penulis nazam menempuh di mandumah ini metode ringkas dan tidak wa'adamil bastin, tidak panjang lebar, wal itnabi, dan panjang lebar. karena mandhumah ini hanya 100 bait saja, binadmin salisin, dengan nadham yang mengalir, dan bait-bait yang azbah, yang segar, yang mencakup banyak dari ummahati maudu'ati siratin nabi, yang pokok-pokok dari tema-tema sejarah hidup nabi yang mulia salatullahu wasalamu alaihi, dengan ungkapan-ungkapan yang indah dan kalimat-kalimat yang mudah dan kata-kata yang jelas. Waqad qara'tu hadhil mandhumata, dan kata Syekh Abdul Razak, kubacakan mandhumah ini di hadapan ayah beliau, Muhaddisul Madinah, ahli hadisnya kota Madinah, Syekh Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah wa matta'a bihi wa nafa'a bi ilmihi. Fa'ajabahu, maka Syekh Abdul Muhsin terkagum-kagum dengan mandhumah ini, atau ajabu kathiran, banyak terkagum dengan mandhumah ini. Yang mengagungkan beliau adalah isti'ab, lengkapnya jadi tema-tema atau topik-topik utama sirah nabi itu sudah lengkap tercakup, ditambah salah satu mandhumahnya adalah mandhumah yang mengalir, indahnya kata-katanya, lafaz dan kata-katanya. Waqal Al-Walid, yaitu Syekh Abdul Muhsin, berkomentar tentang mandhumah ini, mandhumatun jamilatun, ini mandhumah yaitu bait-bait syair yang indah, musta'ibatun, mencakup, ma'a wajazatiha, meskipun cuma ringkas, kathiran, banyak dari ahdasi sirah, peristiwa-peristiwa dalam sejarah hidup nabi. Waqad urifat, dan mandhumah ini dikenal dengan sebutan urjuza al-mi'iyah. Kenapa demikian? Karena perkataan penulis nadhum rahimallahu ta'ala di penutup mandhumahnya, wa tammatil urjuzatul mi'iyah fi dhikri hali asrafil bariyah. Tamat telah lengkap dan telah sempurna urjuzah mi'iyah yang jumlahnya 100 bait, membahas tentang keadaan dan sejarah kehidupan asrafil bariyah, makhluk yang paling mulia. Wa nadhimuha, dan yang menuliskan nazam adalah alamun min a'lami ahli sunnah, salah satu tokoh besar ahli sunnah, salah satu imam, salah satu imam di kalangan para ulama, terkenal dengan tulisan-tulisan yang berharga dan karya-karya yang manfaat, terutama bukunya yang terkenal Syarah Aqidah Tauhawiyah, yang merupakan buku yang sangat besar manfaatnya dan besar dan besar faedahnya, catatan kaki. Dan saya banyak kata Syekh Abdul Razak, wafaqahullah, saya banyak mendapatkan faedah dari kitab ini, itu Syarah Aqidah Tauhawiyah, di awal-awal perjalanan menuntut ilmu, karena buku ini jadi muqarrar, jadi buku panduan, jadi buku ajar untuk kami para mahasiswa di tahun kedua dan tahun ketiga firmahalah al-jami'iyah di jenjang S1, dan tentu fakultas beliau fakultas dakwah wa usuluddin, fakultas akidah, dan aku terus menerus mengambil faedah darinya baina waqtin wa akhar, dari waktu ke waktu, dan aku tidak pernah terputus untuk merujuk pada kitab ini. Maka kalimat yang menarik adalah kalimat selanjutnya, fa'arju an akuna fi nasri mandumatihi hadihi madbutotan masruhatan syai'un min al-wafa'i li hadal imamil jalili. Maka aku berharap dengan menyebar luaskan mandumah ini dalam keadaan sudah diharokati lengkap, bahkan disarah dan dijelaskan, itu bisa menjadi syai'un sedikit min al-wafa'. Sedikit bentuk al-wafa', wafa' biasa terjemah umumnya adalah setia, namun kalau dalam konteks semacam ini, wafa' dengan guru, wafa' dengan orang tua, wafa' dengan orang-orang yang berjasa dalam hidup, mungkin terjemah bebasnya adalah sungguh-sungguh berterima kasih, sungguh-sungguh berterima kasih dengan kebaikan. Kebaikan dari sang imam yang mulia ini, wa a'la ya fi jannatihi, dan semoga Allah tinggikan dalam surga darajatahu, derajatnya. Maka di sini kita jumpai yang namanya al-wafa, betul-betul berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab terbukanya ilmu. Maka di antara bentuk al-wafa, betul-betul berterima kasih kepada orang yang menjadi sebab terbukanya ilmu adalah menyebarkan ilmunya. Maka dicontohkan oleh Syaikh Abdul Razak dengan beliau menyebarkan mandhumah al-mi'iyah. Yang boleh jadi banyak dari kita tidak mengenal mandhumah ini kecuali setelah disarah oleh Syaikh Abdul Razak. Maka ini bentuk al-wafa terhadap orang yang orang yang demikian memberikan kesan dalam hidup. Maka di antara sifat mulia seorang murid adalah wafa terhadap gurunya. Wafa terhadap orang yang menjadi sebab dia mengenal dunia ilmu, tercerahkan berkenaan dengan ilmu. Dan di antara bentuk al-wafa adalah menyebarluaskan ilmu beliau yang punya jasa demikian. Dan di antara bentuk menyebarluaskan ilmu tersebut, di antaranya dalam menyebarluaskan karyanya dan menjadikan karyanya sebagai bahan kajian. Demikian juga di antara bentuknya bagi murid yang sudah bisa mengajar adalah mengajarkan buku yang dia pelajari bersama gurunya terdahulu. Itu di antara bentuk al-wafa terhadap guru. Di antara bentuk yang lainnya adalah rajin mendoakan guru sebagaimana Imam Ahmad rajin mendoakan Al-Imam Syafi'i rahimallahu taala sebagai bentuk wafa terhadap guru. Dan di zaman ini di antara bentuk wafa terhadap guru, dan guru yang dimaksudkan di sini adalah guru yang berkesan, guru yang membukakan pintu ilmu, yang menjadi sebab orang itu semangat menuntut ilmu, semangat belajar ilmu. Nah, ini guru yang dimaksudkan di sini. Maka di antara bentuknya adalah tetap berusaha untuk membangun komunikasi, bahkan belajar dengan beliau ketika masih memungkinkan. Meskipun bentuk belajarnya sudah berbeda dengan dulu di awal perjalanan menuntut ilmu. Boleh jadi bentuk belajarnya adalah dengan diskusi, dengan berbagi faedah dengan beliau. Atau kemudian jika memungkinkan hadir di majelisnya, atau terkadang menghadiri majelisnya. Demikian juga kadang kemudian berkunjung ke rumahnya. Demikian juga di antara bentuk wafa terhadap guru adalah di zaman ini menyebar luaskan ilmunya dengan menyebar luaskan rekaman kajiannya atau mentranskrip kajiannya untuk dijadikan tulisan yang bermanfaat dan berfaedah. Maka itu semua bagian dari al-wafa atau bentuk terima kasih atau sungguh-sungguh berterima kasih kepada orang yang berjasa dalam hidup, dalam hal ini berjasa dalam ilmu. Kemudian selanjutnya wahwa al-imamu al-qadhi, dan beliau penulis Ar-Urjuzah ini adalah al-qadhi, seorang hakim. Nama beliau Ali bin Ali. Maka ini menunjukkan nama bapak sama nama anak sama itu ya sah-sah saja gitu ya. Ali bin Ali bin Muhammad ibn Abil Is Ad-Dimashqi, beliau orang Damaskus. Al-Hanafi, madzhab fikihnya adalah Hanafi, yang wafat pada tahun 792 Hijriah. Kemudian beliau tumbuh besar sejak kecilnya, nasyatan pertumbuhan yang penuh dengan ilmu. Maka demikianlah umumnya orang-orang yang jadi ahli ilmi dan jadi ulama. Beliau tumbuh besar sejak kecil, sudah akrab dengan ilmu. Maka ini adalah ini adalah indikator jalan-jalan ulama dan jalan-jalan orang yang berilmu. Ini lain halnya dengan orang yang tumbuh besarnya, kecilnya habis waktunya untuk game, untuk main dan yang lainnya. Maka ya, tetap ada harapan dia bisa menjadi orang yang berilmu di masa setelahnya. Namun orang-orang yang betul-betul Allah pilih untuk jadi orang yang berilmu, yaitu umumnya sudah nampak tanda-tanda pilihan Allah untuk orang semacam ini sejak masa kecilnya. Dia suka dengan ilmu, suka membaca, suka bisa kemudian menikmati kajian, mendengarkan pengajian, sehingga ada cinta dengan ilmu pada dirinya. Nasyatan ilmiyatan, maka beliau tumbuh besar melalui masa kecil dan remajanya ya, dalam suasana ilmu. Fi baiti ilmin wa dinin wa fadlin. Dan beliau tumbuh besar di satu keluarga penuh dengan ilmu. Mungkin ayahnya orang yang berilmu. Wa dinin, dan keluarga yang penuh dengan agama. Din di sini maknanya takwa, yaitu keluarga yang sudah membiasakan diri dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlin, dan keluarga yang perhatian dengan keluarga yang istimewa karena memiliki akhlak mulia, adab yang indah. Maka orang tuanya perhatian dengan adab anaknya, betul-betul mendidik anak-anaknya. Dan demikianlah ketika keluarga itu, ketika anak itu berasal dari keluarga yang demikian ini keadaannya, maka umumnya akan menjadi sebagiannya jadi ulama, sebagiannya jadi orang yang berilmu. Dan jika tidak demikian, maka akan jadi orang-orang yang bermanfaat di tengah-tengah umat. Manakala keluarga tersebut yang pertama, baiti ilmin. Keluarga tersebut adalah keluarga ilmu. Ya, orang tuanya, atau bahkan demikian juga keluarga besarnya, adalah orang yang cinta ilmu, semangat dengan ilmu. Kemudian dinin, keluarga tersebut adalah keluarga yang penuh dengan takwa, perhatian dalam masalah ibadah, ayah kemudian perhatian dengan halal dan haram. Dia hanya memberikan nafkah untuk anak dan istrinya dengan nafkah yang halal. Ini baiti dinin, agama, rumah tangga yang penuh dengan ketakwaan dan rasa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlin, dan keluarga yang istimewa karena akhlak mulianya, karena perilakunya, karena terjaga tutur katanya, intinya. Dan keluarga ini adalah keluarga yang mulia, manakala orang tua adalah orang yang sangat peduli dengan adab, dengan akhlak, dengan perilaku dan tutur kata anak. Sehingga karena beliau berasal dari keluarga ilmu, fataraba 'alal ilmi, maka terdidik dengan ilmu, wahubil ulama, dan cinta orang yang berilmu, watalaqil ilmi, bahkan belajar ilmu, atau taraba alal ilmi wahubil ulama, titik di situ. Watalaqa al ilma, beliau belajar ilmu agama dan mendapatkan faedah dari para ulama besar di masanya dan ulama-ulama top di zamannya. Muhaqqiq, ya mungkin terjemah bebasnya ulama-ulama top di zamannya. Namun topnya ulama itu tolak ukurnya bukan popularitas, namun topnya ulama itu adalah kualitas ilmu yang dimiliki. Meskipun beliau tidak terkenal di masyarakat umum, bahkan sebagiannya tidak terkenal di masyarakat ilmu, lingkungan ilmu. Dan di antara hal yang menarik semacam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, beliau adalah orang yang tergolong muhaqqiq, ini orang ulama yang top ilmunya. Non perlu diketahui bahasanya beliau tidaklah populer di dunia ilmu dan di masyarakat ilmu ketika beliau masih hidup. Orang baru sadar bahasanya beliau adalah orang yang top dalam ilmu, orang yang luar biasa dalam ilmu setelah beliau wafat. Setelah beliau wafat, tersebarlah buku-bukunya dan orang berdecak kagum dengan isi buku-buku beliau. Wa mimman, dan di antara orang yang beliau mengambil faedah ilmu darinya atau yang jadi guru adalah Ibnu Katsir rahimallahu taala. Ibnu Katsir adalah salah satu guru Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi. Dan Ibnu Katsir adalah penulis pemilik tulisan-tulisan yang kokoh, al-muhaqqaqah yang sangat berkualitas dalam sirah dan dalam tarikh atau sejarah. Dan Ibnu Abi Al-Is sangat kathiran, sangat banyak mengambil faedah dari gurunya Ibnu Katsir ini. Di antara contohnya, Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi naqal anhu, mengutip dari gurunya di banyak tempat di kitab Syarah Aqidah Tahawiyah. Di wayakulu fi kulli naqlin, dan di setiap nukilan beliau katakan Syekhuna Asy-Syaikh Imaduddin Ibnu Katsir. Fawa, maka Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi ini talaqa alaihi, belajar dengan gurunya, belajar dengan Ibnu Katsir dan mendapatkan faedah ilmu dari Ibnu Katsir. Wa may ba'udu, dan tidaklah jauh. Ya, bukalah kesimpulan yang jauh seandainya kita beranggapan bahasanya mangdumah ini adalah ringkasan dari tulisan-tulisan Ibnu Katsir rahimallahu taala tentang siratul rasul, sejarah hidup Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini boleh jadi bisa disingkap hal ini min qawlihi, dari perkataan Ibn Abi Al-Is Al-Hanafi di awal urjuzah ini. Beliau katakan wa ba'du haka siratar rasuli, ini ambillah sejarah hidup sang rasul mandumatan mujazatan mujazatal fusuli, dalam bentuk mandumah yang ringkas fasalnya. Dan satu hal yang telah diketahui bahasanya guru beliau Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam bidang sirah memiliki kitab yang sangat bernilai dan manfaat, namanya Al-Fusul fi Sirati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini Ustaz Watak singkap. Waqad yassara Allahu, dan Allah telah memberikan kemudahan bagiku untuk mendapatkan 3 nusakhin khattiyatin, 3 manuskrip untuk mandumah yang berharga ini. Yang pertama, manuskrip Mesir yang disimpan di Dar Kutub Al-Misriyah, dan langsung kita lewati. Kemudian Athaniya, yang kedua adalah Nuskhah Turkiyah, manuskrip Turki yang tersimpan di Maktabah Syahid Ali. Kemudian yang ketiga, Nusakh An-Nuskhatu Dimashqiyah, yang disimpan di Darul Kutub Al-Wataniyah. Nah, kemudian selanjutnya ya, lewati sejumlah paragraf kita lewati langsung kemudian waqad kana syarhi dan adalah sarahku untuk rujuzah ini asalnya adalah durusan adalah kajian tamma tafriruha yang ditranskrip yang telah selesai ditranskrip dari kaset. Tsumma kuntu bitanqiyatiha kemudian akulah yang mengeditnya wa tahdzibiha dan mengeditnya bima tayassara dengan yang memungkinkan jadi edit seperlunya ini bukan edit detail namun edit seperlunya wal idhofati alaiha dan ditambahkan ya, hal-hal yang perlu ditambahkan ma'al ikrari plus aku mengakui bahasanya lastu min ahli hadha sya'ni aku bukanlah pakar dalam bidang ini yaitu ilmu sirah nabawiyah bukan pula fursan bukanlah jagoan dalam bidang ini wabillahi wahdahu taufiq hanya kepada Allah semata kita memohon taufiq hanya kepadanya azza wa jalla bertawakal al-fatih liman amma babahu ya dialah zat yang membuka bagi siapa saja yang menuju pintunya karena mencari ridhonya minal khair dari kebaikan membukakan segala kebaikan kula babin semua pintu berikan petunjuk siapa saja yang dia kehendaki jalan kebenaran dan jalan pendapat yang benar maka di sini kita jumpai faedah dan realitanya memang Sa' Abdul Razzaq bukanlah pakar dalam arti mutakhasis spesialis di bidang sirah nabawiyah, spesialisasi beliau bidang beliau adalah akidah. Maka di sini kita jumpai faedah bahasanya untuk mengajarkan satu buku atau dengan tidaklah dipersyaratkan harus yang mengajar adalah pakar di bidang itu. Bisa jadi beliau seorang untuk mengajarkan satu bidang ilmu bukan betul-betul pakar namun tentu syaratnya punya ilmu terkait dengan hal yang dijelaskan kitab yang diajarkan namun tidak harus pakar yang betul-betul pakar. Kemudian wa asallallahu al-karim aku mohon kepada Allah zat yang mulia pemilik ars yang besar dengan nama-namanya yang terindah dan sifat-sifatnya yang mulia agar Allah memberikan manfaat dengan nazam yang berkah ini demikian juga sarahnya dan semoga Allah memberikan balasan kepada penulis nazam sebaik-baik balasan dan semoga Allah memberikan pahala bagi semua orang yang membantu untuk ikhraji hadza syarh wa aslihi untuk terbitnya sarah ini dan matannya membaik membantu dengan ide atau dengan tanqih atau tashih atau dengan membantu ngedit atau tasih membantu koreksi dan yang lainnya. Sesungguhnya Allah tabaraka wa taala adalah zat yang mendengar doa. Mendengar doa di sini maknanya mengabulkan doa. Wa ahlu raja dan sangatlah layak untuk berharap hanya kepada Allah. Dan dialah Allah yang mencukupi kami dan dia adalah sebaik-baik pelindung. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi aska salawatihi wa afdola salamihi wa atamma tahiyatihi wa katabahu Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr. Kemudian setelah itu disampaikan matan urjuza al-mi'iyah fi dhikri hali ashrafil bariyah. Kita lewati kemudian langsung ke sarah. Kalau di versi cetak yang saya pakai halaman 17. Kalau di versi PDF halaman berapa? 17 juga. Nah, kita masuk pada halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nadhim rahimallahu ta'ala, alhamdulillahil qadimil bari, thumma salatuhu alal mukhtari. Segala puji milik Allah, zat yang qadim, al-bari sang pencipta, kemudian salawat Allah untuk manusia pilihan. Qala syarih wa faqahullah, maka An-Nadhim rahimallahu ta'ala memulai mandumah ini dengan memuji Allah Azza wa Jalla dan menyanjungnya subhanahu wa ta'ala dengan sanjungan yang layak baginya. Kemudian salawat untuk Rasulnya Al-Mustafa manusia pilihan, Nabinya Al-Mujtaba manusia pilihan, Muhammadin salatullah wa salamuhu wa barakatuhu alihi. Kemudian alhamdulillah, alhamdulillah artinya sanjungan kepada Allah diiringi rasa cinta dan memuliakan Allah. Dan Allah itu yuhmadu dipuji karena dua faktor. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala itu mendapatkan alhamdu karena dua faktor. Yang pertama, alama lahu minal asma'il husna wa sifatil ulya. Maka Allah dipuji karena Allah memiliki nama-nama yang terindah dan sifat-sifat yang luhur dan mulia. Kemudian yang kedua, wa yuhmadu tabaraka wa ta'ala ala ni'amihi allati la tu'addu wa la tuhsa. Allah subhanahu wa ta'ala itu dipuji karena berbagai macam nikmatnya yang dia berikan kepada kita para hamba. Nikmatnya demikian banyak tidak bisa dihitung dan dihitung. Itu dua motivasi, dua alasan ini kenapa memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian alhamdulillah, lillah tentu dari kata-kata Allah. Allah adalah salah satu namanya tabaraka wa ta'ala, dan semua nama itu kembali kepada nama Allah, wa ilaihi tudaf, dan semua nama itu disandarkan kepada Allah. Dan Allah itu adalah nama yang punya makna, dan maknanya adalah dul uluhiyati wal ubudiyati ala khalqihi ajma'in, zat yang memiliki hak untuk disembah dan disembah, disembah oleh seluruh makhluk. Maka nama Allah fahuwa, maka nama Allah itu menunjukkan al-uluhiyah, menunjukkan hak ibadah yang merupakan awsaful kamali, adalah sifat sempurna bagi Allah Azza wa Jalla. Alati istahaqqa biha, yang dengannya maka Allah berhak untuk disembah, wa yu'bad dan disembah, berhak untuk orang itu tunduk padanya dan menghinakan diri padanya. Wa yadullu ala al-ubudiyah, dan menunjukkan pada al-ubudiyah penghambaan yang merupakan sifat hamba, yang penghambaan ini adalah konsekuensi keimanan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, maka di paragraf ini dijelaskan tentang beda al-uluhiyah dan ubudiyah. Tadi Allah itu makna dari Allah adalah dhul uluhiyah wal ubudiyah. Nah, apa beda uluhiyah sama ubudiyah? Bedanya uluhiyah itu dari sudut pandang hak Allah subhanahu wa ta'ala, sedangkan ubudiyah itu dari sudut pandang kewajiban hamba. Kewajiban hamba seluruhnya adalah al-ubudiyah, memberikan penghambaan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan hak Allah subhanahu wa ta'ala adalah uluhiyah, disembah. Maka uluhiyah tadi disampaikan adalah sifat bagi Allah. Kemudian wa yadullu ala al-ubudiyah allati hiya wasful abdi, yang merupakan sifat hamba. Maka uluhiyah itu sifat Allah, ubudiyah itu sifat hamba. Maka tauhid uluhiyah nama lainnya tauhid ubudiyah. Dan ini sama, cuma beda sudut pandang. Kalau kita katakan tauhid uluhiyah, maka ini mengacu pada hak Allah dan sifat Allah adalah uluhiyah. Jika kita katakan tauhid ubudiyah atau tauhidul ibadah, maka ini mengacu pada kewajiban hamba dan sifat hamba. Al-Qadim, makna Qadim diinginkan adalah al-awwal, yang tidak ada satupun sebelumnya. Dan digunakan kata-kata Qadim untuk Allah di sini adalah mimba bil ikhbar, dalam rangka menceritakan tentang Allah, dan ini boleh. Karena babul ikhbar itu bab yang paling longgar, yang penting maknanya benar, makna yang diinginkan dalam makna yang benar dan tidak bertentangan dengan makna-makna Jadi bab al-ikhbar itu yang penting maknanya benar, tidak harus berdalil, dan itu tidak langka dalam rangka menetapkan nama dan sifat. Ya, namun kalau mimba bil ikhbar boleh, walayasin namun tidak sah, tidak boleh kalau menggolongkannya fil jumlati dalam bagian dari nama-nama Allah yang terindah. Sebagaimana dijelaskan oleh An-Nadhim sendiri, ya, Ibnu Abil Is Al-Hanafi rahimahullah ta'ala, disarah beliau untuk akidahnya Imam Tahawi. Ibnu Abil Is mengatakan, wa amma idkhalul qadim, adapun memasukkan istilah qadim pada nama Allah ta'ala, maka ini satu hal yang masyhur di kalangan mayoritas ahlul kalam. Namun banyak dari ulama salaf dan khalaf mengkari hal tersebut. Di antaranya adalah Ibnu Hazm. Wala ghaibah, dan tidaklah diragukan, anau idakana musta'malan fi nafsi taqaddum. Maka kata-kata qadim itu digunakan untuk, karena musta'malan digunakan untuk nafsi taqaddum. Saya ulangi, wala raiba. Wala raiba, dan tidak ada keraguan. Jika kata-kata qadim itu digunakan untuk nafsi taqaddum semata-mata lebih dulu, fa'ina ma taqaddama alal hawadis kulliha, maka Allah, zat yang dia lebih dulu dari semua peristiwa, fawa ahaku bitaqaddum min ghairihi, maka dialah yang lebih berhak untuk didahulukan dibandingkan yang lainnya. Ya, kata Ibn Abil Is Al-Hanafi, bahasanya qadim itu digunakan untuk finafsi taqaddum semata-mata lebih dulu. Oleh karena itu, ketika kata-kata qadim itu digunakan untuk zat yang lebih dulu dari semua peristiwa yang ada, yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka itu lebih boleh lagi. Fahuwa, maka di Allah aku lebih berhak untuk mendapat sebutan qadim min ghairi, daripada yang lain. Lakin akan tetapi nama Allah Ta'ala adalah nama-nama yang terindah. Alati tadulu ala khususi, yang menunjukkan secara khusus mayum dahubihi, hal-hal yang menjadi sebab pujian. Sedangkan taqaddum lebih dulu daripada yang lain dalam bahasa Arab itu satu hal yang mutlak, yang tidak jelas. La yakhtasu, tidak khusus, bitaqaddum, dalam bentuk taqaddum lebih dulu daripada semua peristiwa. Ya, tidak, maka dalam bahasa Arab taqaddum itu sekedar dulu, tidak bermakna dulu dibandingkan semua peristiwa. Sehingga fala yakunu, maka al-qadim itu tidaklah menjadi bagian dari nama-nama Allah yang terindah. Yang terdapat dalam syariat adalah menamai Allah dengan al-awwal. Dan nama al-awal bagi Allah itu lebih bagus daripada nama qadim. Li'anau karena nama al-awal yush'ir menunjukkan bi'anna ma ba'dahu, bahasanya semua setelah Allah itu ayilun ilaihi, itu kembali kepada Allah dan mengikuti Allah, lain hanya dengan qadim. Dan Allah Ta'ala itu lahu, yang menjadi hak Allah adalah memiliki nama-nama yang terindah, bukan hanya sekedar nama yang indah. Sekian perkataan Ibn Abi Al-Is al-Hanafi. Maka kritik dari pensarah, dan demikianlah yang namanya sarah. Sarah itu menambah yang perlu ditambahi, asalkan tidak terlalu melebar, dan mengkritik yang perlu dikritik, mengurai yang tidak jelas maknanya dan maksudnya, memberikan tambahan yang dirasa penting dan urgen bagi pembaca. Maka di sini kritik. Maka seandainya An-Nadhim rahimahullah ta'ala itu mengubahnya menjadi Al-Qadiril Bari, Alhamdulillahil Qadiril Bari, gitu. Lakana aula, tentu lebih baik, karena Al-Qadir diantara nama Allah Jalla wa'ala, yang nama Qadir ini takarrar wuruduhu, datang berulang-ulang kathiran, sangat sering, sangat banyak dalam Al-Quran. Wawal munasib, dan dia cocok kalau disebutkan di samping nama Al-Bari. Dan Al-Qadir adalah nama yang menunjukkan adanya kudrah, kemampuan sebagai sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Maka Allah Jalla wa'ala itu maha kuasa atas segala sesuatu, tidak ada satupun yang tidak mampu Allah wujudkan, baik di langit ataupun di bumi. Dan jika Allah menginginkan untuk menciptakan sesuatu, maka Allah takdirkan dengan ilmunya dan hikmahnya. Summa bara'ahu, kemudian Allah menciptakannya. Ay aujadahu, menciptakannya. Wafqa, sebagaimana yang telah Allah tentukan. Falbar'u, maka al-bari itu adalah tanfidh, melaksanakan dan menonjolkan. Ma qaddaruhu ilal wujudi, menampakkan apa yang Allah takdirkan di dunia nyata. Walianal ansabah, dan karena yang paling cocok kalau menyebutkan qadim adalah disebutkan bersamanya nama al-baqi. Wal'alama waqa'huna, dan boleh jadi apa yang terjadi di sini wal'ala, dan boleh jadi ma waqa'huna, apa yang terjadi di sini adalah tashib, perubahan yang terjadi pada nusakh penyalin. Wallahu a'lam. Al-Bari ini adalah salah satu nama Allah Jalla wa'ala yang ada dalam Al-Quranul Karim. Makna Al-Bari adalah Al-Khaliq yang menciptakan berbagai makhluk, Al-Mubdi yang menciptakan lil-kainat, berbagai macam makhluk yang ada. Al-Mujidulah, ada yang mewujudkannya, ba'dal adami, setelah sebelumnya tidak ada. Dan salawatnya, yaitu salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala alal mukhtari, untuk Nabi pilihan yaitu Muhammad bin Abdullah salatullah salamu alaihi. Al-Mukhtarati Al-Mustaba, pilihan. Al-Mustafa, pilihan. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yastafi minal malaikati rusula wa minal nas. Allah memilih Rasul dari kalangan malaikat dan Rasul dari kalangan manusia. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Allah lah yang menciptakan apa yang dia kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki. Maka Muhammad alaihi salatu wasalam adalah makhluk Allah yang terbaik salatullah wasalamuhu alaihi. Maka ayatnya Al-Qasas 268 itu jawaban, kenapa Ka'bah kok di Mekah, enggak di Jogja saja, misalnya di Jawa, di Indonesia. Kenapa Mekah yang dipilih oleh Allah untuk jadikan tempatnya Ka'bah? Maka jawabannya adalah ayat ini Al-Qasas 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Nah, terserah Allah. Allah pilihkan tempat yang mana. Demikian juga dalam masalah penciptaan. Boleh jadi orang bertanya, kenapa Allah ciptakan Fir'aun? Kenapa Allah ciptakan Iblis? Maka jawabannya ada di sini. Di ayat ini, Al-Qasas 68. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kemudian selawat dari Allah untuk nabinya adalah sanjungan Allah untuk nabinya di hadapan para malaikat. Catatan kaki satu. Abu Aliyah rahimahullah ta'ala mengatakan selawat Allah, sanjungan Allah alaih untuk seorang hamba di hadapan para malaikat. Salatnya malaikat adalah doa dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Tafsir. Kemudian qala Nadhim rahimallahu taala wa ba'duha katsiratar rasuli mandumatan mujazatal fusuli. Wa ba'du, dan setelah itu ambillah ini yaitu sejarah hidup sang rasul dalam bentuk mandumah yang fasal-fasalnya itu dibuat ringkas dan pendek. Wa ba'du artinya setelah pujian dan sanjungan serta selawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, haka artinya khut ambillah. Sirata rasul, sirah dalam bahasa Arab artinya jalan, baik yang baik ataupun yang jelek, maka sirah adalah jalan. Akan tapi jika disandarkan, ditambahkan pada kata-kata sirah rasul alaihi salatu wasalam, maka tentu siratu rasul adalah aska siratin, ada sirah yang paling baik, alal itlak, tanpa ada pengecualian. Lakana tidak di masa dulu, tidak walayakunu, dan tidak ada di masa depan, semisal sirahnya Nabi. Dan yang dimaksudkan dengan sirah nabawiyah secara istilah adalah membahas dan menyebutkan berita-berita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak beliau lahir sampai beliau bergabung dengan Rafiqil A'la, yaitu rombongan para malaikat yang ada di atas sana. Sirat Rasul, sang Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi, imam dari semua manusia yang terdahulu ataupun belakangan, sallallahu wasallamu alaihi. Mandumatan dalam bentuk nazam, dari katakan nazam, ini nazam dalam bahasa Arab artinya mengumpulkan dan menyusun. Nazama syai' ila syai', artinya mengumpulkan. Wa allafa dan menyatukan, wa dhamma dan menggabungkan sebagiannya pada yang lain. Yang dimaksud dengan nazam adalah al-kalamul mauzunu al-muqaffa. Kalimat-kalimat yang mauzun punya not. Qaffa punya qafiyah. Qafiyah itu akhir bait yang sama. Tadi akhir baitnya lam ya, atau ya atau oh enggak punya akhir bait yang sama ya. Tsumma shalatu 'alal mukhtar, kemudian madhummatan mujazatal fusuli. Dan di antara manfaat nadzam adalah membantu untuk menguasai satu ilmu dan menghafalnya. Oleh karena itu para ulama perhatian untuk menadzamkan berbagai macam cabang ilmu dalam syariat ini dalam mandumah yang mengalir, bait-bait yang indah yang membantu penuntut ilmu untuk menghafal dan menguasainya. Mujazah diambil kata-kata ijaz artinya ringkas. Fawa maka an-nadzim rahimallah memperhatikan fi adil mandumah, dalam mandumah ini ringkas namun yang tidak merusak. Bal innaha, dia adalah meskipun ringkas dan sedikit baitnya, karena baitnya cuma 100 bait, hawat memuat pokok-pokok tema-tema sirah secara ringkas. Pemalam yuzkar, dan hal lain tidak disebutkan darinya dalam menunjukkan dal alihi madzukira. Maka sudah diisyaratkan oleh madzukira hal-hal yang di hal-hal yang telah disebutkan. Ya, maka ada sejumlah peristiwa dalam sirah Nabi yang tidak disebutkan. Nah, peristiwa-peristiwa sirah yang tidak disebutkan itu sebenarnya dalla alaihi, telah diisyaratkan dengan peristiwa-peristiwa sirah yang disebutkan. Kemudian al-fusuli, maka an-nadhim rahimahullah ta'ala mengisyaratkan dengan kalimat ini bahasanya beliau urutkan topik-topik sirah dengan satu urutan sesuai dengan peristiwa dan kejadian sirahnya. Satu fasal dilanjut dengan fasal berikutnya, non tanpa beliau menegaskan adanya kata-kata fasal di tengah-tengah nazam. Akan tetapi min haitsu tartib, dari sisi urutan, Maka mandhumah ini ja'at fusulan mutatabi'adan, memiliki fasal berturut-turut, murtaban yang urut dengan urutan yang bagus dan tayyib dan indah dalam memaparkan sirah sang Rasul sallallahu wasallamuhu alaihi. Ya, demikian yang kita tanggung ya. Tanggung ya. Maka demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan yang kita baca dan kita telaah kesempatan pagi hari ini wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Hah? Ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustaz, sekeluarga dan kaum muslimin. Amin. Apakah ilmu hadis secara keseluruhan termasuk cabang ilmu sirah atau hanya hadis-hadis yang menceritakan diri Nabi saja? Secara umum hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu menjelaskan tentang diri Nabi, tentang perkataan Nabi, tentang perbuatan Nabi, diamnya Nabi, di sana ada peristiwa-peristiwa Nabi dalam posisi apa, dalam kondisi apa. Sehingga ilmu tentang hadis, namun bukan ilmu dari sisi apa, terutama hadis, ilmu hadis dalam pengertian dalam pengertian sarah, ilmu sarah hadis, itu bagian dari ilmu sirah. Ataupun ilmu hadis dalam pengertian kajian tentang kualitas hadis, derajat hadis, maka dia bukanlah tidak punya irisan secara spesifik dengan sirah. Yang punya irisan spesifik dengan sirah adalah hadis-hadis itu sendiri. Nah, baik, yang berikutnya Ustaz. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Amin. Afan Ustaz, dari 6 cabang ilmu sirah Nabi yang tadi disampaikan, apakah ada urutan khusus untuk mempelajarinya agar dapat sistematis dalam mempelajari bidang ilmu ini? Dari 6 cabang ilmu di sirah nabawiyah, tentu yang paling utama adalah cabang ilmu sirah nabawiyah itu sendiri. Dan ada satu pembagian, kemudian salah di pembagian tersebut ada nama yang sama dengan pembagian pokok, satu hal yang biasa. Sebagaimana agama kita namanya Islam, kemudian Islam itu sendiri berdasarkan hadis Jibril, ada di sana Islam, iman dan ihsan. Maka ada ilmu sirah nabawiyah yang terdiri dari 6 cabang ilmu, salah satunya sirah. Maka yang paling utama atau kemudian yang tentu yang pertama perlu dipelajari di bidang ilmu ini adalah sirah itu sendiri, dimulai dari buku yang ringkas, kemudian naik pada buku yang lebih tebal, kemudian yang lebih tebal, dan buku yang matan yang paling mendasar untuk hal ini adalah karya Syaikh Utsaimin Al-Munirah. Setelah itu naik ke ini Urjuzah Al-Mi'iyah, kemudian naik ke buku yang lebih detail dan lebih luas. Nah, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya ada kemudian Syama'il, ada, maka di bidang-bidang ilmu tersebut diawali dari ringkas, kemudian kepada yang lebih detail dan lebih detail. Maka dari buku-buku mukhtasar misalnya. Untuk Syama'il bisa, kalau untuk punya gambaran tentang Syama'il, maka berangkat dari mukhtasar Syama'il Nabi. Setelah itu baru kemudian ke Syama'ilnya. Atau dan kemudian ke sarah-sarah Syama'il yang tebal-tebal dan yang luas. Demikian juga cabang-cabang ilmu yang lainnya. Nah. Ya, demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.